الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan kembali tafsir Ayatul Ahkam. Kita masih membahas min ayatin nikah dan masih di nauqus salis tentang siapa-siapa nah perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Nah, kita masih di al-ayatu tansi'a ila salisa as'ara. Yang ke-9 sampai yang ke-13. Dan di sini kita masih membicarakan surat An-Nisa ayat 25 sampai ayat 28. Nah, kemarin sudah kita sebutkan ayatnya. Qala Allahu ta'ala man lam yastati' minkum taulan. Dan barang siapa di antara kalian yang belum mampu taulan, jadi memberikan mahar, ayat kihal muhsanatil mu'minat, untuk menikahi perempuan-perempuan yang merdeka dan beriman, mimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat. Maka nikailah budak-budak kalian yang mana budak-budak itu mu'minat, beriman, budak perempuan yang beriman. Wallahu a'lam bi imanikum, dan Allah mengetahui naam keimanan kalian. Ba'dukum min ba'dhin, sebagian dari kalian adalah dari sebagian yang lainnya. Sebagian kalian adalah bagian dari yang lain, jinsin wahid, jadi satu jenis, karena sama-sama manusia. Fankihuhunna bi'izni ahlihinna, maka nikailah mereka budak-budak perempuan yang beriman itu bi'izni ahlihinna, dengan meminta izin kepada tuannya. Batuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan berikan maharnya bil ma'ruf, dengan baik, dengan yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat. Muhsanatin, yang mana mereka laki-laki itu adalah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Nah, jadi berikan mahar, karena mereka-mereka ini adalah perempuan-perempuan yang menjaga dirinya. Ghaira musafihatin, tidak tujuan untuk zina. Wala muttahidhan ahdatan, dan tidak pula dijadikan sebagai simpanan, ya. Untuk kita sebutkan ahdan adalah teman rahasia, ya, dalam menjalankan perzinahan. Nah, karena ini yang dinikahi adalah perempuan-perempuan yang beriman, berikanlah maharnya. Wa idza ukhsinna, dan jika mereka telah menikah, wa idza tayyana bi fahishatin, lalu berbuat zina, fa'alaina nisfu ma'al al-muhsanati min al-adha, maka bagi mereka separuh, ya, hukumannya separuh dari al-muhsanat, ya, dari perempuan-perempuan yang merdeka, perempuan-perempuan budak, ya, jika mereka berzina, maka hukuman mereka setengah dari perempuan-perempuan yang merdeka. Naam. Dzalika liman khasyal 'anata minkum. Yang demikian itu, yakni perizinan, diizinkan menikahi budak, nah, perempuan yang beriman, bagi orang yang khawatir, bagi orang yang khawatir untuk terjatuh dalam perbuatan zina. Iman khasiya dzalik, iman khasiya al'anata minkum. Anak adalah masyakoh. Jika mendapatkan kesulitan dalam menjaga dirinya dari perzinahan. Ini syaratnya. Wa antasfiru khairul lakum. Dan jika kalian bersabar, tetap tidak menikahi budak, itu lebih baik bagi kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha pengampun dan Maha penyayang. Yuridullah liyubayyin lakum. Allah menginginkan untuk menjelaskan kepada kalian, wa yahdiyakum, dan memberikan petunjuk kepada kalian, sunanal ladzina min qablikum, jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian. Wa yatubu alaikum, dan menerima tobat kalian. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Wallah yuridu ayuhafifa ankum, dan Allah menginginkan untuk meringankan kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wallah yuridu ayatubu alaikum, Allah menginginkan untuk menerima tobat kalian. Wa yuridu alladzina tabi'una syahwat, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, menginginkan antamilu mailan azima, menginginkan kalian menyimpang, berbalik, dengan perpalingan yang sangat jauh. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah menginginkan memberikan keringanan untuk kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah. Ini ikhwan fitina azzaid wa azzakumullah. Baik, surat An-Nisa ayat 25 sampai 27. Sekarang kita lihat al-makna al-ijmali yang disebutkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, ahalla Allah Ta'ala lil-khurri ayatazawajal hara'ira. Allah menghalalkan bagi laki-laki yang merdeka untuk menikahi enam perempuan-perempuan yang merdeka. Asma ma huwa muqarrarun fi syariah, sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan dalam syariat. Wa harrama 'alaihi ay yatazawwaja al-ima. Dan Allah haramkan atasnya untuk menikahi budak. Karena idza tazawwaja al-ama. Karena kalau dia menikahi seorang budak perempuan, sara auladahu minha, maka anak-anak yang nanti terlahirkan dari istrinya yang seorang budak, milkan li sayyidiha, itu menjadi milik untuk tuannya, tuan dari istrinya, tapi istrinya budak, maka anaknya pun nanti menjadi budak. Faqraqa auladahu wa dhalla nafsahu, yang menjadikan anak-anak sebagai budak dan merendahkan dirinya. Bukan dilarang untuk menikahi budak. Walakin lama kanal insan dha'ifan, akan tetapi tatkala manusia itu lemah ditafkiri dalam pemikirannya, wa ilmi dalam ilmunya, wa iradati dan dalam keinginannya, waqad la yasbir an nikahil amah, dan kadang tidak sabar untuk menikahi budak perempuan. Ahallallahu ta'ala ayat ahallallahu ta'ala lahu, maka Allah halalkan untuknya ayat azawajal imam, untuk menikahi budak-budak perempuan. Tahfifan alaihi, sebagai bentuk keringanan baginya. Bisuruti salasatin, dengan tiga syarat. Laki-laki yang merdeka itu boleh menikahi budak perempuan, ya. Budak perempuan, tetapi harus memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama, ayakuna ajizan an mahril harairil mu'minat. Yang pertama syaratnya, dia tidak mampu memberikan mahar kepada perempuan merdeka yang beriman. Mungkin maharnya mahal-mahal. Kalau mau menikah dengan perempuan yang merdeka, perempuan beriman yang merdeka, mahal maharnya, dia tidak mampu, maka boleh, ya, dia menikahi budak. Yang kedua, antakun al-amatu mu'minah. Budak yang mau dinikahi itu syaratnya budak perempuan yang beriman. Tidak boleh budak kafir. Harus beriman. Yang ketiga, ayakhsha al-masaqata bitarkiz zawaj. Khawatir mendapatkan keberatan dengan meninggalkan pernikahan. Jika enggak nikah berat, susah. Maka mungkin khawatir terjatuh dalam perzinahan, terjatuh dalam perbuatan dosa. Maka boleh untuk menikahi budak yang beriman. Bukan masalahnya Allah mengharamkan, Allah melarang. Tapi jika dengan tiga syarat ini terpenuhi, ada padanya maka boleh. Kenapa kok dilarang? Karena tatkala laki-laki merdeka kemudian menikah dengan budak perempuan yang beriman, budak ini milik orang lain, maka otomatis tatkala melahirkan anak nanti dari suaminya ini, anaknya nah menjadi milik tuan dari ibunya, karena ibunya budak. Maka dilarang karena dia telah menjadikan anak-anak sebagai budak. Nah, kalau budak perempuan menikah dengan laki-laki, ya, maka statusnya dia tetap budak tuannya, makanya izinnya kepada pemiliknya. Nah, baik. Kemudian wa bayyana Allah taala, Allah menjelaskan annal hukma bil iman, bahwasanya hukum dengan keimanan, bihasabi ma yadhharu lana, sesuai apa-apa yang nampak bagi kita. Amma ma fil qulub, adapun apa-apa yang ada dalam hati, Allah taala a'lamu bih, Allah yang lebih tahu tentangnya. وبين الله تعالى أن نقص الإماء بالرفق لا يخرج ولا عن كرامة الإنسان. Ya Allah menjelaskan bahwasanya kurangnya kedudukan apa budak perempuan dengan statusnya sebagai budak tidak mengeluarkan mereka dari kemuliaan manusia. Inna ba'dhana min ba'dhin, sebagian kita dari sebagian yang lainnya. Summa bayyana subhanahu anna la budda fi nikahil ima min idni asyadihinna. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa harus di dalam pernikahan yang menikahi budda itu adanya izin kepada pemiliknya, kepada tuan-tuannya. Nah, harus izin seperizinan tuannya, karena budak itu milik tuannya. Wa ita'ihinna muhurahunna, dan memberikan mahar-mahar kepada mereka. Ala iradatin nikahi sahih, dengan tujuan nikah yang sahih, yang benar. Dunas sifahi, bukan dalam rangka perzinahan, seperti khalil ahdan, menjadikan sebagai kekasih gelapnya. Nah, betul-betul menginginkan pernikahan yang sahih. Summa bayana subhanahu uqubatal ima, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hukuman bagi budak perempuan. Idza fa'alna al-fahishata, jika budak perempuan itu menjalankan perzinahan. Jika ada budak yang menjalankan perzinahan, bagaimana hukumannya? Maka dijelaskan di sini. Idza fa'alna al-fahisha ba'da nikahina, setelah perempuan itu menikah, kemudian bagaimana kalau dia berzina? Nah, anna alaihinna nisfa ma'alal kharair, bagi mereka itu separuh hukuman dari perempuan yang merdeka. Jadi hukuman bagi budak yang berzina itu separuh dari hukuman perempuan-perempuan yang merdeka. Baik. Wa bayyana anna sabru an nikahihinna, dan Allah menjelaskan bahwa sabar dari menikahi mereka, budak perempuan itu, mahillihi bersama hukumnya itu halal, khairun minat tazawwuji bihi, itu lebih baik dibandingkan menikah dengan mereka, dengan budak perempuan. Disabar untuk tidak menikahi budak, nah itu lebih baik dibanding menikahi budak, meskipun boleh. Fakhatam al-ayah bidzikri ismaini min asma'ihi al-husna, dan Allah menutup ayat ini dengan menyebutkan dua namanya dari nama-namanya yang baik. Munasibaini li hadzal hukmi, yang mencocoki dengan hukum ini. Wa huma al-ghafur, yakni al-ghafur al-muqtadi lil maghfirah, wal-rahim al-muqtadi lil maghfirah, wal-rahim al-muqtadi, na'am, lil rahmah. Baik, Allah sebutkan dalam ayat ini al-ghafur al-rahim, ya, al-ghafur yang dia baik sesuai dengan enam konsekuensinya maghfirah Allah, enam memberi ampunan, ar-rahim ya rahmah. Baik. Suma zakara subhanahu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ma huwa min nuqadur rahmati, apa sih sesuai dengan rahmat Allah, wa huwa mahabbatuhu ayyubayyina lana ahkamahu, yakni kecintaan Allah untuk menjelaskan kepada kita hukum-hukumnya syar'iyah, hukum-hukumnya syar'i. Wa ayyahdiyana sirata man qablana minal mursalin wa sholihin, dan juga Allah memberikan petunjuk kepada kita jalannya orang-orang sebelum kita dari golongan para rasul dan orang-orang yang soleh. Wa ayyufiqana litaubati, Allah memberikan taufik kepada kita untuk bertaubat. Wa yamunna alaina biqabuliha, Allah memberikan nikmat kepada kita dengan menerima taubat itu. Nah, wa khatama al-ayata bi dhikri ismaini min asma'i al-husna, dan Allah tutup ayatnya dengan menyebutkan dua nama Allah dari nama-nama yang baik. Wa huma al-alim al-hakim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Yudhira lana, untuk menampakkan kepada kita anna ma dhakaru fi hadhihi al-ayah, bahwasanya apa yang Allah sebut dalam ayat ini shadirun an ilmin tamin, bersumber dari ilmu yang sempurna. Wa min qahirin, bersumber nah dari hukum taib zat yang maha perkasa. Wa hikmatin balighatin, dan hikmah yang jelas. Nah, hukum yang kuat dan hikmah yang sangat jelas. Fatma'inna ilaihi, kami pun tenang dengannya. Wanaltazimahu, dan berpegang teguh dengannya. Nah, baik. Setelah Allah sebutkan tutup ayat dengan dua nama Al-Azim, Al-Hakim. Summa karara subhanahu putikra mahabbati litawba alayna. Kemudian Allah mengulangi menyebutkan mahabbati, kecintaan Allah litawba, kepada taubat, taubatnya kita. Liuqabilahu bidikri mayuriduna lanal maylal azimah antarikihil mustaqim, dan menghadapkannya dengan menyebutkan orang yang menginginkan kepada kita untuk menyimpang dan penyimpangan yang besar dari jalan yang lurus ini. Wahum ahlu syahwat alhaimun, dan orang-orang ahlu syahwat yang meluap-luap dalam kecintaan mereka, syahwat mereka. Waro'a ahwa'im, belakang hawa nafsu mereka. Wasawati minal kufar wal fusah, dari golongan orang-orang kafir dan dari golongan orang-orang fasik. Nah, baik, itu penjelasan makna cuma dari ayat itu panjang. Kemudian apa yang bisa kita ambil faedah dari dari ayat ini? Yang pertama, jawazun nikahil hurri lil imah bisyurutis salasatis sabiqati, bolehnya, boleh nikahnya laki-laki merdeka menikahi budak-budak perempuan dengan tiga syarat yang telah tadi disebutkan. Pasti, enam yang telah disebutkan, yakni dia tidak mampu untuk membayar mahar kalau yang dinikahi adalah perempuan yang merdeka. Kemudian yang kedua syaratnya yaitu kelimat. Yang ketiga, jangan khawatirkan susah untuk menjaga dirinya jika tidak menikah. Di atas poin yang kedua, faedah dari ayat ini, istirahatu idza sayyidil jihati nikahil amah, dipersyaratkan izin dari tuan pemilik budak itu untuk sahnya pernikahan atau menikahi budak perempuan. Yang ketiga, wujubu daf'il makri fi nikahil amati bil ma'ruf biduni naqsin wala madharib, wajibnya menyerahkan mahar dalam pernikahan menikahi budak itu bil ma'ruf, dengan baik, sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, itu nafsi, tanpa kekurangan maharnya, kurang. Wala madlin, tidak pula kemudian di ditunda-tunda. Yang keempat, Istirahatu niyatil akhdi sahidu nasifahi wa jihadil ahdan. Persyaratan niat akadnya sahih. Benar-benar berniat yang baik ketika menikahi budak perempuan itu. Bukan dalam rangka zina, bukan pula untuk menjadikannya sebagai teman rahasia. Yang kelima, tahrimu zina wa ittikhadil ahdan. Haramnya zina dan menjadikan seorang teman rahasia. Sudah lewat enam perbedaan zina dengan siapapun. Ittikhadil ahdan itu berzina dengan orang yang dia kasih cintai. Nah, yang keenam, wujubu haddi zina alal amad. Wujubu haddi zina alal ummah idha ahsinat. Wajibnya hak zina. Wujubu haddi zina alal amah idha ahsinat. Wajibnya hak hukuman zina bagi budak perempuan jika sudah menikah. Yang ketujuh, anna hadda nisfu haddil hurrati. Hukuman budak perempuan sudah nikah dengan berzina adalah separuh dari perempuan yang merdeka. Yang kedelapan, anna sabra nikahil ima mahil khairu minal ikdam alaihi. Bahwasanya sabar dari menikahi budak perempuan itu bersamaan itu hukumnya halal, boleh, lebih baik dibandingkan menjalankan atau maju untuk menjalankan pernikahan. Nah, jadi sabar tidak nikahi perempuan budak perempuan itu lebih baik ya. Meskipun boleh. Yang kesembilan, isbat ismil ghafur rahim lillahi ta'ala. Menetapkan nama al-ghafur ar-rahim untuk Allah. Ma'amma tatumanau min sifatil maghfirah wa rahmah. Bersama apa-apa yang terkandung dari dua nama itu, yang sifat al-maghfirah wa-rahmah. Yang ke-10, anna hilla nikahil ima fi hadil hal min muqtada maghfiratillahi wa-rahmati. Bahwasanya kehalalan menikahi budak perempuan dalam keadaan ini termasuk dari kesesuaian ampunan Allah dan rahmatnya. Yang ke-11, nikmatullahi alaina fi bayanihi wa hidayatihi wa taubatihi. Nikmat Allah kepada kita dalam penjelasannya, dalam hidayahnya, dan dalam taubatnya. Allah menjelaskan hukum-hukumnya kepada kita dan nikmat, sehingga kita tahu syariat Allah. Allah memberikan hidayah kepada kita, itu nikmat yang luar biasa. Allah menerima taubat kita, itu juga nikmat yang luar biasa. Yang ke-12, isbat ismil alim al-hakimillah. Menetapkan ismil alim, dua nama, al-alim dan al-hakim untuk Allah. Fama tatamanahu min al-ilmi wal-hukmi wal-hikmatihi. Dan apa-apa yang terkandung padanya dari ilmu, hikmah, hukum, dan hikmah. Kemudian, yang ke-13, anna ma bayyanahu Allahu lana apa-apa yang Allah sedasan kepada kita. Wa kama bihi Allah tetapkan, Allah hukumi dengannya. Sadirun an ilmi, itu bersumber dari ilmu Allah. Wa hikmatihi, dan hikmah Allah. Fayajibu alina at-taslimu bi, maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Semua hukum Allah itu bersumber dari ilmu dan hikmah Allah. Yang ke-14, at-tanbihu an su'i niyatil muttabi'ina lisyahawat, peringatan di jeleknya niat orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Yang ke-15, anna al-muttabi'ina lisyahawat, bahwasanya orang-orang mengikuti hawa nafsu, minal kufar wal fusaq, dari golongan orang-orang kafir dan golongan orang-orang fasik. Yahdifun ila zaihil mu'minin an dinihim, mereka itu bertujuan untuk menyimpangkan orang-orang yang beriman dari agama mereka. Ini orang-orang kafir dan orang-orang fasik, orang-orang mengikuti hawa nafsu mereka, menginginkan untuk menyimpangkan orang-orang beriman dari agamanya. Yang wajibnya berhati-hati dari orang-orang mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang ke-17, ahabbatuhu subhanahu wa ta'ala littakfifi ala ibadih, cintaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk meringankan, memberikan keringanan bagi hamba-hambanya. Yang ke-18, annal insan khuliqa dha'if, manusia itu diciptakan lemah. Fakana muqtada hikmatillah, maka sesuai dengan hikmah Allah wa rahmati dan rahmat Allah, ayuhafifa anhu, memberikan keringanan bagi manusia. Karena manusia itu dalam keadaan lemah. Yang terakhir, anna man ajad amma awjaballahu alaihi, walau siapa yang tidak mampu, nah, apa-apa yang Allah mewajibkan atasnya, intaqala ila badalihi, berpindah ke penggantinya. Ingkana lau badalu, jika ada gantinya, wadila sabqatu anhu, maka jika tidak menggantinya, maka ini kewajiban darinya. Nah, kita akhir ayat ina usalis tentang siapa-siapa taib yang dilarang untuk dinikahi. Terakhir ini adalah budak perempuan yang beriman, tapi menjadi boleh dengan tiga syarat tadi. Nah, kita telah seorang yang bersabar untuk tidak menikahi budak, maka itu lebih baik. Baik, ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Nah, ini 13 ayat yang beliau bawakan di An-Nawl Salis, bagian yang ketiga dari ayatun nikah, yakni perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Yang pertama mahram, sudah dijelaskan di ayatul ula wa tsaniyah. Nah, siapa saja mereka dirujuk, dilihat kembali di surat An-Nisa ayat 22 sampai ayat 23. Nah, mengenal mahram kita, siapa mahram kita dan yang tidak boleh untuk kita nikahi, ya. Mengumpulkan dua saudara masuk di situ, mengumpulkan perempuan dengan bibinya menikahi. Nah, kemudian menikahi perempuan-perempuan musyrikah. Jadi ini dilarang, perempuan musyrikah dilarang untuk kita masuk, perempuan dilarang untuk menikahi. Nah, larangan orang kafir menikah, ya, dengan perempuan muslimah. Nah, orang kafir dilarang menikah dengan perempuan muslimah. Jadi kebalikannya, perempuan muslimah dilarang menikah dengan laki-laki kafir. Nah, kemudian ayat al-Khamisah, baik. Yang boleh untuk dinikahi adalah perempuan-perempuan ahlul kitab. Nah, perempuan-perempuan ahlul kitab boleh untuk dinikahi dengan syarat mereka-mereka itu menjaga kehormatan dirinya. Nah, baik. Kemudian di ayat yang saya bisa lihat yang ke-6 dari An-Nawl Salis ini, siapa yang dilarang untuk dinikahi perempuan-perempuan yang masih sah sebagai istri orang lain? Perempuan-perempuan yang masih sah menjadi istri orang lain ini tidak boleh dinikahi sampai betul-betul diceraikan dan selesai masa idahnya. Tahu? Perempuan perempuan yang belum selesai masa idahnya, perempuan masih belum selesai masa idahnya. Kemudian di ayat yang ke-8, perempuan yang dilarang itu juga adalah perempuan yang sudah ditalak tiga. Perempuan yang sudah ditalak tiga dilarang untuk dinikahi. Sampai mereka perempuan itu nikah yang sahih dengan laki-laki lain, dicimai, kalau kemudian diceraikan atau suaminya meninggal, maka boleh untuk dinikahi kembali. Kemudian ayat yang tasyah sampai yang ke-13 yang tadi kita bahas, ini menikah itu tidak perempuan yang boleh. Nah, ini kan kita azza wa jalla. Jadi dalam pertemuan berikutnya kita akan masuk An-Nawl Rabbih min ayatin innahu wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.